dalil yang ketiga yang disebutkan oleh musannif rahimahullah dalam bab ini, yaitu asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya dan juga yang lain mengeluarkan asar ini seperti Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Kitabus Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Majid tentang rawi-rawi yang disebutkan oleh Abdul Razak dalam mengeluarkan asar Ibnu Abbas ini, yaitu dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari Tawus, dan dari Ibnu Abbas, yang telah kita baca biografi masing-masing. Kami sebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Usair rahimahullah. Terakhir tentang Ibnu Abbas yang belum sempat kita baca pada pertemuan yang terakhir. Dan insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan atau dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Usair rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala kauluhu an Ibni Abbas, dan perkataan beliau tentang Ibnu Abbas qad taqaddama, kata beliau bahwasanya biografi Ibnu Abbas telah disebutkan di depan, yaitu Abdullah bin Abbas Ibnu Ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dikenal dengan wa huwa habrul ummah, habr yang luas ilmunya. Waturjamanul Quran, dikenal juga dengan turjaman Al-Quran, yaitu ahli Al-Quran, ahli tafsir. Wa da'a lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan beliau. Wa qala Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil wa 'allimhu at-ta'wil afwan wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan berilah ilmu dia at-ta'wil. Yang dimaksud ta'wil adalah at-tafsir, menafsirkan Al-Quran. Dan doa Rasulullah SAW dikabulkan. Maka beliau termasuk sahabat yang ahli dalam tafsir. Wa rawahu ashabuhu a'immatut tafsir, dan murid-murid beliau dari kalangan imam-imam tafsir telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Quran. Bahkan sebagian mereka bukannya sekali mengkhotamkan dan membacakan setiap ayat, menanyakan tafsirnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini kok kayak tafarruq ini, pecah belah dua kubu ini, kanan dan kiri, tengahnya kosong. Alal musta'an, majelis kok bisa seperti ini nih? Tengahnya kosong, kubu kanan sama kubu kiri ini. Tinggal banyak mana ini jumlahnya. Jangan sampai yang banyak yang dianggap benar. Ini. Oh, banyak kelompok saya. Saya yang benar. Kamu sedikit, kamu salah. Gitu. Itu bukan manhaj salafi. Itu manhajnya jahili. Ya. Ayo, dikumpulkan. Jangan tafarruq seperti inilah. Nggak baik. Ayo, dikumpulkan yang sana ke sini. Coba, coba, coba kumpulkan. Masa majlis saja dua kubu. Ayo, ayo, sini. Sini, sini, sini. Jadi satu. Satu masjid kok dua kubu gimana ini? Ya, sini, sini, sini. Gak baik, pemandangannya gak baik. Dan sering diingatkan oleh saya Ali sering sekali mengingatkan antum sebetulnya. Sampai gini, apakah saya harus begini ngisi taklimnya? Sampai begitu, tapi antum gak malu-malu. Sampai begini saya nyontokan. Saya harus begini kan ngisi taklimnya. Terjemahnya begitu. Allah Ustaz. Malu lah, sepertinya diingatkan seperti itu. Afan, enggak nyinggung lu ya. Jangan tersinggung. Kamu jahid. Di antara yang meriwayatkan ilmu tafsir dari Ibnu Abbas adalah Mujahid bin Jabr. Wa Sa'id bin Jubair. Wa Atha ibnu Abi Rabah. Wa Tawus wa ghairuhum. Tawus bin Man. Tawus bin Man. Kaisan kemarin sudah. Wa ghairuhum dan selainnya. Sehingga pada zaman Umar ibn Khattab sebagai khalifah, sempat Ibnu Abbas didatangkan dalam majlis yang di situ orang-orang tua. Ya. Ketika khalifah Umar mendatangkan Ibnu Abbas, lalu sebagian mereka mengatakan, anak-anak kami juga seumur dengannya, kurang lebih lah maknanya. Tapi dalam Al-Qisah ternyata Ibnu Abbas yang lebih memahami firman Allah. Nah ini lebih muda. Tapi dalam kebenaran, terkadang orang yang masih muda lebih bisa memahami. Nah ini penting ya ikhwan. Dan para sahabat kibar tidak mengatakan al-barakah ma'ah akabirikum. Ini penting ini. Ini prinsip ya. Betul memang hadisnya. Tapi masalah kebenaran adalah dalil. Terkadang orang yang lebih muda itu di atas kebenaran. Ini. Walaupun ghalibnya orang yang lebih tua ilmunya itu lebih sering di atas kebenaran. Tapi bukan berarti setiap orang yang tua pasti benar, yang muda salah. Nah, ini yang perlu dipahami di situ. Naam. Jangan ketika membantah seseorang dengan dalil, oh ini orang tua pasti benar. Nah. Al-haq maqama bidalil. Kebenaran apa yang tegak di atas dalil. Ini penting ya ikhwan. Tapi tetap ihtiram terhadap orang tua. Tapi kebenaran lebih dicintai. Al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Ini prinsip ya ikhwan. Antara ihtiram dengan ittiba. Orang tua kita hormati. Ihtiram terhadap orang tua. Ini dalil. Bahkan firman Allah samina. Naam. Tapi dalam masalah ittiba adalah al-haq ahaqqu ayyutaba. Kebenaran lebih diikuti. Ini penting. Contoh sekarang. Abu Hanifah lebih tua daripada Imam Malik. Imam Malik lebih tua daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih tua daripada Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad mengambil ilmu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Imam Malik. Di antara mereka terjadi perbedaan. Beda pendapat. Ini. Lalu apakah kita dengannya Abu Hanifah lebih tua, paling tua? Begitu? Tidak. Mana yang di atas dalil di antara pendapat empat imam itu. Dan di sini juga kita bisa ambil bahwasanya para imam mereka mengambil ilmu gurunya, bukan mengikuti perbuatan gurunya. Maka sehingga terjadi perbedaan. Karena yang mereka ambil adalah ilmunya. Yang mereka ikutilah ilmunya. Bukan perbuatannya. Kalau yang diikuti perbuatannya akan sama terus. Ini modelnya muta'asib. Ya. Yang diikutilah perbuatannya. Oh Ustadz Fulan berbuat begini, ya sudah kita ikuti. Ya. Oh Syekh Fulan berbuat begini, ayo kita ikuti. Nah, ulama kita ambil ilmunya. Mana yang di atas al-haq, di atas dalil, sesuai dengan dalil, kita ambil. Tapi dalam masalah ihtiram kepada seluruh para a'immah kita ihtiram. Pada Abu Hanifah tetap kita memuliakan. Pada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya kita muliakan. Tapi dalam masalah ittiba, nah ini penting antara ini. Kadang-kadang orang samar di sini antara ittiba dengan ihtiram. Kamu kok enggak ikut? Enggak ihtiram. Enggak ikut bukan berarti enggak ihtiram. Nah ini. Ini penting ya ibu, karena ada sebagian orang tidak membedakan antara ini, antara ihtiram dengan ittiba. kamu enggak ihtiram. Kenapa? Enggak diikuti pendapatnya. Yang lain urusannya. Kamu keluar dari majelisnya. Lain permasalahannya. Lain. Ini penting ya ikhwan. Ada Anda sebagai orang mencampur adukan permasalahan yang sebenarnya harus beda. Maka hendaknya sesuatu yang berbeda jangan disamakan, dan sesuatu yang sama jangan dibedakan. Ini prinsip ini. Yang menjadikan sesuatu menjadi syubhat samar, sesuatu yang sama dibedakan, sesuatu yang beda disamakan. Ini menjadikan syubhat. Ini penting ya ikhwan, saya sampaikan. Qauluhu ma faraqu haula'i. Ini perkataan Ibnu Abbas ketika melihat seseorang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah sifat, lalu intafadu, badannya bergetar karena mengingkarinya. Maka Ibnu Abbas mengatakan ma faraqu haula. Kalimah ma faraqu haula, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ada tiga riwayat, tiga bacaan. Ini dalam dunia ilmiah ya Iwan, berbeda itu biasa dalam dunia ilmiah. Bahkan kalimat ini terjadi berbeda. Kalau dalam dunia politik memang berbeda itu aib. Ya apa enggak? Hah? Dalam dunia partai berbeda itu aib. Menjadi lemah kekuatan partainya. Dalam dunia ilmiah berbeda itu biasa. Maka para imam saja berbeda, para sahabat saja terjadi perbedaan dalam memahami nas, memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sama mendengar dari Nabi. Ini. Tapi ketika memahami berbeda. Ketika Rasul mengutus para sahabat untuk ke Bani Quraidah, Rasul mengatakan jangan sholat enam. Tetapi di Bani Quraidah terjadi perbedaan. Di tengah jalan sudah habis, hampir habis waktu sholat, berbagai perbedaan. Sebagian sholat di tempat, sebagian sampai Bani Quraidah. Ini terbiasa. Nah, di perkataan ini ma faraqu haula, ada tiga riwayat. Riwayat pertama bacaannya ma faraqu haula'i. Faraqu di domah qafnya. Berarti itu isim. Karena mudhaf kepada haula'i. Bacaan yang kedua ma farraqa. Farraqa haula. Bacaan yang ketiga ma farraqa. Bitakhfif. Ma farraqa haula. Kalau bacaan yang pertama ma faraqu haula'i, haula'i dari mudhaf, maknanya khauf. Faraqu haula'i, faraqu maknanya itu khauf, takut. Maknanya ma istifham. Tapi dalam i'rab jadi mubtada. Khabarnya faraqu. Maknanya apa? Kenapa mereka takut? Naam. Ini. Atau kurang lebih seperti itu. Kalau bacaan ma farroko, farroko bitasdid ro bi fathah ro dan tasdid, dan ma farroko ya judulnya fi'il, farroko dan farroko ini fi'il, maka haulai secara dalam i'rab adalah fa'il. Manya ma apa? Kata beliau, manya bisa dua, bisa manafi. Kalau manafi apa? Mereka tidak bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Sehingga ketika menghadapi ayat sifat, mereka mengingkari. Menghadapi ayat yang muhkam, mereka menerima. Ma faraq haula'i. Mereka tidak bisa membedakan. Atau ma juga bisa ma istifham. Maknanya apa? Kena apa? Sikap mereka berbeda ketika menghadapi ayat yang muhkam, mereka menerima. Ketika menghadapi hadis apa menghadapi ayat atau hadis yang muhkam, mereka menerima. Ketika menghadapi hadis tentang sifat, mereka mengingkari. Nah, ini makna kedua. Ini kata beliau. Kita baca apa yang dalam Fathul Majid sekarang. Qauluhu ma faraqu haula'i yastafhimu. Min ashabihi. Ibnu Abbas bertanya dari murid-muridnya. Yasiru ila unasin mimma yahduru majlisahu min amatin nas. Mengisyaratkan kepada manusia yang hadir di majlisnya dari umumnya manusia. Wa idza sami'u syai'an min muhkamil Qur'an wa ma'nahu hasala ma'hum farakun ay khauf. Wa idza sami'u syai'an min ahadisis sifat intafadu kal mungkirina lahu. Jadi Ibnu Abbas bertanya, yaitu tadi makna ma faraqu haula'i ini di sini. Apabila mereka mendengar sesuatu dari ayat yang muhkam yang maknanya jelas, maka ada pada mereka faraqu, I have, takut. Beriman maksudnya. Apabila mereka mendengar sesuatu dari hadis-hadis tentang sifat, mereka bergetar badannya seperti orang mengingkarinya. Ya ini, jadi maka Imam Abbas mengatakan ma faraqu haula'i atau ma faraqu haula'i atau ma faraqu haula'i. Tiga bacaan. Walam yahsul minhum al-imanul wajib alladhi awjabahu Allah Ta'ala ala ibadihil mu'minin. Maka tidak ada keimanan yang wajib dari mereka yang Allah mewajibkan hal itu kepada hambanya yang beriman. Jadi orang-orang ini membedakan kalau ayat yang muhkam langsung beriman, takut. Tapi ketika menghadapi ayat tentang sifat Allah, mengingkari. Maka akan mengatakan ma faraku haula'i, atau ma faraku haula'i, yang mana tadi sudah saya sampaikan. Qala az-Zahabi haddatsa waqi an Israil bi hadis idza jalasa ar-rabbu 'alal kursiyyi waqsa'ara rajulun an inda waqi wa ghadaba waqi wa qala adraqna al-a'mas was-sufyan yuhaddisuna bi hadhihi al-ahadith wala yungkirunaha. Akhrajahu Abdullah fi kitabir raddi alal jahmiyah, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Berkata Az-Zahabi, Waqi bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, meriwayatkan dari Israil hadis yang lafadznya, ketika Rob duduk di atas kursi, lalu ada seseorang bersikap mengingkari di sisi Waki, maka marah Waki, lalu berkata, kami menjumpai Al-A'mas Sufyan, mereka menyampaikan hadis-hadis semakna dengan ini, mereka tidak mengingkarinya. Nah, ini riwayat ini dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Memang pada zaman Ibnu Abbas sudah mulai muncul Qadariyah. Zaman Ibn Abbas, Ibn Umar, sudah mulai muncul paham Qadariyah. Walaupun sifatnya masih kecil. Nah. Dan mereka lah orang-orang yang termasuk disamping mengingkari takdir adalah mengingkari sifat Allah. Sehingga muncul di antara mereka, kalau menjumpai ayat atau hadis berkaitan dengan sifat Allah, mereka sikapnya mengingkari, gelisah apa bergerak badannya untuk pengingkaran. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ma faraku haula'i yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasabi. Kenapa mereka takut? Mereka hatinya lunak ketika mendapatkan ayat yang muhkam, lalu binasa ketika menghadapi ayat yang mutasabi. Nah, ini. Atau makna yang tadi yang kita sebutkan, kalau bacaannya ma farraqa. Naam. Dan para salaf, kalau kita melihat biografi mereka, ketika menghadapi orang-orang yang semacam ini tegas, keras. Sebagaimana sahabat Umar ketika jadi khalifah, ada seorang namanya Sabih bin As. Ini dikenal orang yang biasa tanya ayat-ayat yang mutasabih untuk bikin ragu. Sampai kepada Umar ibn Khattab, lalu di suruh untuk dicari dan didatangkan di hadapan Umar. Sampai di hadapan Umar, kisah ringkasnya, Umar bertanya, "Man anta?" Orang ini menjawab, "Sobi bin Asr." Lalu Umar mengatakan, "Saya Umar." Enggak banyak ngomong, langsung memegang kayu, pukul di orang ini. Ini, enam. Kisahnya panjang. Dan bukannya itu aja, ketika disuruh pergi, Umar menyurati gubernur yang ada di negeri itu untuk menjauhi orang ini. Tuh, ini sikap salaf. Kisahnya Imam Malik, ketika ditanya dia oleh seorang, "Ya Abda Abdurrahman, Ar-Rahman ala istawa, kaifa istawa?" Jadi orang bertanya kepada Imam Malik, "Ya Aba Abdurrahman, Ar-Rahman ala istawa?" Lalu bertanya orang ini, "Bagaimana istawanya Allah?" Imam Malik menjawab, "Istiwa ghairu majhul." Istiwa ini maknanya, kan ini bahasa Arab, mereka juga semuanya orang Arab, baik Imam Malik dan yang bertanya juga Imam orang Arab, "Al istiwa ghairu majhul." Sesuatu yang tidak samar, yang memang yang sesuatu yang diketahui. Itu maklum, ghairu majhul kan maklum. Wa kaif ghairu ma'kul. Adapun bagaimana istiwanya Allah, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena Allah tidak memberitakan bagaimana itu sifat Allah. Hanya menghabarkan Allah istawa di atas arus. Ataupun bagaimananya? Huwa ma'kul. Al-imanu bihi wajib. Adapun mengimani Allah istawa di atas arus itu wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Oh, kama qala. Bertanya tentang bagaimananya istawanya Allah itulah bid'ah. Bukan itu saja, Imam Malik menyuruh dia untuk keluar dari majlisnya. Keluar. Nih, zaman dulu Ahlussunnah mayoritas, Salafiyun mayoritas. Ada orang yang nyeleneh, usir. Kalau sekarang ini usir-usiran bukan karena ahlul bidah, hanya beda pendapat. Apalagi karena hanya beda pendapatan. Nah ini rusak lagi sudah. Musibah. Gak nyinggung ya. Alal musta'an. Kalau zaman dulu dalam salaf jelas. Karena din, karena lillah, karena agama, ikhlas, bukan karena Allah musta'an, hanya karena dunia. Musibah. Maka hendaknya ya ikhwan, kita bersungguh-sungguh belajar tauhid, akidah, belajar sunnah dalam pengertian umum. Naam. Yaitu tariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk juga dalam masalah manhaj. Sunnah dalam pengertian lawan dari bid'ah. Belajar dengan sungguh-sungguh. Karena itulah din. Sampai Imam Al-Barbari mengatakan al-islamu huwa sunnah, wa sunnah hiya al-islam. Islam itu ya sunnah dan sunnah itu ya Islam. Tidak bisa bedakan antara dua-duanya. Ini belajar sungguh-sungguh. Karena mulai pudar semangatnya terhadap sunnah, semangatnya untuk mempelajari manhaj ahlu sunnah, sehingga wala wal baronnya bukan lagi karena Islam, wala baronnya bukan karena di atas sunnah Rasulullah SAW, bukan di atas prinsip la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wala baronnya. Allahul musta'an. Hanya beda yayasan berselisih, bahkan satu yayasan berselisih. Allahul musta'an. Walayadu billah. Naam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.